wa salam Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah ma ba'in. Kita sedang bahas masalah tafawaid yang penting yang jarang kita dapatkan di syarah-syarah jurumnya, terkait dengan al-jawazim. Saya ulangi, pembahasan pertama yang beliau sebutkan bahwasanya adat al-jazm atau adawat al-jazm yang menjazm dua fi'il. Fi'il pertama yang disebut dengan fi'il syarat, fi'il keduanya disebut dengan jawab syarat. Itu mabahas al-awwal. Pembahasan yang kedua yang beliau sebutkan bahwasanya adawat al-jazm yang menjazmkan dua fi'il semuanya isim kecuali in syartiyah, sehingga ketika di i'rab in adalah harfu syartin jazimin. Adapun yang lain, yang sembilan lagi, adalah ismu syartin jazimin, ma, mata, ayana, anna, semuanya i'rab adalah isim syartin jazimin. Yang ketiga, dan ini pembahasan yang lebih penting lagi, yaitu adawatul jazm tadi menjazmkan fi'il kalau keduanya fi'il mudhari. Kalau keduanya fi'il mudhari. Adapun kalau yang dimasuki dia adalah fi'il madhi, maka tetap mabni, ya, tetapi fi mahal jazm. Ya, bisa mabni al-fathi, itu hukum asalnya. Atau mabni al-dham ketika fi'il madinya bertemu dengan waw jamaah. Atau mabni al-sukun ketika bertemu dengan, ya, bersama dengan dhamir mutaharrik. Yang jelas, apakah fi mahal, apakah dia mabni al-sukun, al-fathi atau al-dham, nanti di fi mahal jazm. Ya, perlu contohkan misalnya ini ijtahada Zaidun najaha. Ijtahada adalah fi'il madhi mabni ala fathi fi mahal jazm. Fi'il syarat. Najaha, ya, fi'il madhi mabni ala fathi fi mahal jazm karena dia jawab syarat. Ini ijtahadta najahta. Ijtahadta fi'il madhi mabni al-sukun litisalhi dhamir mutaharrik. Ya, dan dia fi mahal jazm karena fi'il syarat. Najahta juga mabni al-sukun litisalhi dhamir mutaharrik, tapi dia fi mahal jazm jawab syarat. Jadi ijtahadu najahu. Ya, in tadi harf huruf syartin jazimin yang tajim fi'il lain. Ijtahadu fil madhi mabni al-dham fi mahal jazm fil syarat. Najahu, ya, fil madhi mabni al-dham litisalhi wa jama'ah fi mahal jazm jawab syarat. Ada pembahasan baru, yaitu faidha kana al-awwalu mudhari'an wa tsani madhiyan. Bagaimana kalau seandainya fi'il syaratnya, fi'il yang pertama adalah mudhari', dan fi'il yang keduanya, fi'il jawab syaratnya adalah madhi. Misal contohnya, in tajtahid najahta. Tajtahid fi'il mudhari', najahta fil madhi. Famadha na'malu, apa yang kita lakukan? Qala syekh rahimahullahu ta'ala, nazimul awal. Yang pertama kita katakan majzum. Sajtahid fil mudhari majzum bi'in syartiyah. Wa alamat jazmihi as-sukun. Adapun sani wa sani mabni. alamuhu alaih, sesuai dengan keadaannya. Fi mahal jazm, kita katakan najahta fil madhi mabni ala sukun itisalihi bi dhamir mutaharrik fi mahal jazm. Fi mahal jazm jawab syarat. Fataqulu in tajtahid najahta. Qala rahimahullahu ta'ala wa la yajuzu an taqula in tajtahidu najahata. Tidak boleh engkau rapakan fi'il mudhari'nya in tajtahidu najahata. Qala idza kana bil 'aqs. Bagaimana kalau sebaliknya? Yani fi'il madhinya di awal, fi'il mudhari'nya di asani yang kedua. Fi'il madhinya sebagai syarat, fi'il mudhari' sebagai jawab syarat. Misal in ijtahada Zaidun yanjah, naqulu sahih. Kita katakan betul. Kalau dibaca in ijtahada Zaidun yanjah, betul. I'rabnya ijtahada fi'il madhi mabni al-fathi fi mahal jazm. Kenapa? Karena dijawab, karena dia fi'il syarat. Fi'il syarat. Zaidun fa'il, yanjah fi'il mudhari mazumun bi'in, karena dia jawab syarat. Namun di hadis surah dibentuk yang kedua ini, yaitu ketika yang pertama madhi, yang kedua mudhari, yajuzu an turfa'a al-fi'l mudhari, boleh fi'l mudhari dirafa', boleh in ijtahada Zaidun yanjahu, boleh in ijtahada Zaidun yanjah, boleh in ijtahada Zaidun yanjahu, boleh. Qarib Malik dan malfiyahnya, wa ba'da madin raf'ukal jaza hasan, kata beliau, setelah fi'il madhi, yakni ketiga fi'il madhinya sebagai fi'il syarat, raf'uka al jaza, engkau merafakan fi'il jaza, ini fi'il jawab syarat, jaza fi'il jawab syarat hasan, itu bagus. Artinya boleh merafakan jawab syaratnya. Ini ijtahada Zaidun yanjahu, kata Ibnu Malik dan Malfiyah, boleh hasan. Qala Syekh Muhammad bin Sulaiman rahimahullahu taala, walladzi yantabiqu ala kalamihi, yang cocok dengan ucapan Ibnu Malik dan Malfiyah tadi, wa ba'da madhin rabbukal jaza hasan, antakula in ijtahada Zaidun yanjahu, itu boleh. Kata beliau, walakin hasan, itu tetapi itu kata beliau katakan bagus, yakni laisa mamnu'an, tidak terlarang, bukan afdal, bukan harus, tetapi boleh, boleh yang jauh. Wa ila fal asl, karena sebetulnya hukum asalnya dia mazum, in ijtahada Zaidun yanjah, itu hukum asalnya mazum. Walakin, tetapi law rafa'ta, kalau engkau rafa'kan, fala ba's, tidak mengapa. Nah, bagaimana i'rabnya kalau dia rafa'kan? Kalau dia rafa'kan bagaimana i'rabnya? Wa hina idzin, yani wa hina idz tarfa'u, ketika engkau merafa'kan fil mudhari', naqulu, kita katakan yanjahu fil mudhari'. Wal jumlah fi'liyah, jumlah fi'liyah, iya, yanjahu dengan fa'ilnya dan mustatir fi mahal jazm jawab syarat. Kalau yanjah dengan sukun fil mudhari mazum, kalau dengan dibaca rafa yanjahu, kita katakan jumlah fi'liyah fi mahal jazm jawab syarat. Li'anal adahuna lam tatasallat 'alal fi'il. Kenapa kita katakan fi mahal jazm? Karena adah di sini, adat syartiyah di sini, in ketika dibaca rafa, berarti tidak bisa menguasai fi'ilnya. Tasallat al-jumlah, dia hanya masuk ke jumlah, bukan fi'il. Oleh hadza baqi al-fi'il marfu'an, oleh itu fi'il tetap belum kada marfu'. Ya, sehingga dibaca dengan yanjahu dan i'rabnya jumlah yang jatuh jumdah fi'liyah bimahal jazm. Jawab syarat. Sorot indana arba'un suwarin. Sehingga jadilah bagi kita ada empat bentuk. Empat bentuk fi'il, syarat dan jawabnya. Empat bentuk fi'il, syarat dan jawabnya. Yang pertama adalah an yakuna mudhara'aini. Keduanya sama-sama mudhari. Fi'il syaratnya mudhari, fi'il jawabnya mudhari. Ya, intajtahid tanjah. Wajibu fihima al-jazmu. Ketika dua-duanya mudhari, maka keduanya wajib dijazm. Asalnya yang kedua, an yakuna madhiyaini. Wayubnayana. Ketika keduanya madhi, maka keduanya dibabni. In najaha, saya ulangi, in istahada najaha. In istahada najaha. Tetap mabni, tetapi mahal jazm. Al-amil la yatasallatu alihima. Amil syartiyah tidak bisa ia menguasai keduanya. Hanya mahalnya. Yang ketiga, an yakuna al-awwal madhiyan wa tsani mudhari'an. In ijtahada Zaidun yanjah. Qala fa yubna al-awwal wa yuzam tsani. In ijtahada Zaidun yanjah. Yang pertama, ijtahada fil madhi mabni fi mahal jazm. Wajizamu thani. Yang kedua, yanjah mazum. Qala wajuz rafu thani. Tetapi boleh merapakan yang kedua. Boleh. Ini jitahada Zaidun yanjahu. Ya Rabbi yanjahu. Dia jumlah fi'liyah fi mahal. Jawab syarat. Arabi'ah yang keempat adalah al-awwal mudhari' wa thani madhi. Fi'il madhi yang pertama, fi'ilnya yang pertama adalah mudhari, fi'il yang kedua madhi. Iya. Apa tadi contohnya? In tajtahid. Atau in tajtahid. In tajtahid. In yajtahid. In yajtahid. Zaidun misalnya. Tadi sedia di atas. In tajtahid najahta. In tajtahid najahta. Qala. Fa'izamun awwal. Yang pertama. Ijazm, karena dia fi'il syarat. Wayubna tsani, yang kedua tetap di mabni. Wayakunu fi mahal jazm, sehingga dia di mahal jazm. Ini pembahasan yang ketiga, dan di pembahasan keempat lebih penting lagi. Nah, saya kasih mukadimah aja. Al-mabhatsu rabi', idza kana jawab syarat jumlah. Kalau jawab syaratnya jumlah, la tasluhu antubashir adat syarat. Iya, tidak bisa bertemu langsung dengan adat syarat. Bainahu yajibu iqtiranuha bilfa. Maka wajib, iya, jawab syarat tersebut diawali dengan fa. Bergandengan dengan fa. Qala Malik, waqrun. Bifa hatman jawaban law ju'il syartan li'in agoriha lam yaj'il lam yaj'il lam yanja'il. Qala wa taqriban lihada, dan untuk mendekatkan pemahaman tentang kapan saja dan yang apa saja yang tidak bisa bertemu langsung dan ada syarat, harus diawali dengan fa jawab atau yang lainnya. Kata beliau, wa taqriban li hadza jama'a ba'dun nas bi baitin. Untuk mendekat pemahaman ini, sebagian ahli nahwu membuat satu bait, wa huwa ismiyatun talabiyatun wa bijamidin wa bima wa qad wabilau wabitanfisi. Isminyatun, yang pertama adalah jumlah isminya. Yani idza kana jawab syarat jumlah isminya wajib iktiranuha bil fa. Ini yang pertama. Yang pertama, kalau jawab syaratnya jumlah isminya, maka wajib diawali dengan fa. Mithaluhu in tajtahid fa anta najihun. In harfu syartin jazimi. Tajtahid fil mudhari mazum dia fi'il syarat. Mana jawab syaratnya? Jawab syaratnya jumlah. Anta mubtada najih khabar. Jumlah khabar, jumlah isminya ini apa namanya? Jawab syaratnya. Dan dia tidak bisa bertemu dengan in. In itu bertemunya dengan masuk ke fi'il. Tidak masuk ke isim. Sehingga karena jawab syaratnya adalah jumlah isminya, maka ketemu harus dimasuki dengan fa. Fa anta najihun. Ya, ini yang pertama. Kapan harus bergandengan dengan fa? Jawab syaratnya yang pertama adalah ketiga. Jawab syaratnya adalah jumlah isminya. Ini sebagai mukaddimah. Nanti ada beberapa rincian lagi yang penting. Yang penting nanti anda pahami dulu mabes yang ketiga tadi. Mabes ketiga, yaitu ketiga fi'il syarat dan fi'il jawabnya mudhari' bagaimana, ketika dua-duanya fi'il madhi bagaimana, ketika salah satunya madhi dan mudhari' bagaimana, untuk pahami. Nah, ini pembahasan penting. Allah alam. Bismillahirrahmanirrahim.